Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma man ba'd. Nah, telah kita selesaikan bab yang kelima dari Kitabul Buyu', yaitu tentang masalah jual beli yang diistilahkan dengan as-salam atau as-salaf. Menjual sebuah barang yang masih dalam tanggungan dengan pembayaran di muka. Ini istilah bai' salam, atau juga disebut dengan bai' salaf. Kenapa? Karena pembayarannya didahulukan sebelum barangnya. Nah, khusus pada bai' salam ini datang nas yang membolehkan, karena bai' salam secara keumuman ini masuk pada bai' ma la yamlik, sesuatu yang belum ia miliki. Tetapi pada perkara ini diperbolehkan, dikecualikan dari keumuman yang haramnya menjual barang yang belum dia miliki, dengan catatan syarat-syarat yang disampaikan pada pertemuan yang lalu dipenuhi, yaitu menjual barang yang memang bisa untuk diidentifikasikan sifatnya, kemudian bentuknya atau ukurannya jelas, bentuknya sekian, ukurannya sekian, sifatnya sekian. Adapun barang yang tidak ada ukuran, enggak jelas sifatnya, maka enggak boleh. Karena apa? Karena di sini majhul, barang apa, kayak apa, bagaimana. Kemudian yang kedua, mengetahui kadar barang dengan timbangan syar'i. Yang mengetahui kadar barang yang hendak diperjualbelikan dengan cara salam dengan timbangan syar'i. Kalau barang tadi biasa di kilo, maka di kilo. Naam. Kalau seandainya tadi dengan di apa, timbang literan misalkan, maka dengan literan. Atau kalau kain dengan apa, kodian. Atau kalau itu obat dengan ya sejenisnya, sesuai dengan ukuran masing-masing, tidak bisa dibolak-balikan. Misalkan beras dengan kodian atau kain dengan kiloan, ini enggak jelas mana yang dipakai. Kemudian di antara syarat yang berikutnya adalah menyebutkan jenis barangnya apa, macamnya apa, sifatnya bagaimana. Kalau misalkan itu kue, kue macam apa, bentuknya bagaimana, itu harus jelas. Kemudian hendaklah barang tadi merupakan hutang yang berada di bawah tanggung jawab si penjual. Jadi benar-benar dia berusaha menyediakan barang sesuai dengan pesanan. Kalau misalkan dia pesan kue sekian loyang misalkan 5 hari dan dia menyanggupi, maka harus disiapkan dalam jangka 5 hari tadi. Kemudian barang tadi mu'ajjalan, yakni sifatnya tempo, tidak langsung ketika itu juga. Kalau langsung maka bukan dikatakan dengan bai' salam, tapi jual beli yang sifatnya cash. Kemudian harinya tertentukan dengan jelas, minggu, 2 minggu, sebulan, setengah tahun, kalau itu merupakan panen. Jadi boleh seseorang membeli beras ya, dengan bai' salam. Jadi dia memberi cash dulu, kemudian kalau nanti apa namanya panen baru diambil. Dan panen ini sudah biasanya tertentu, setengah tahun, 6 bulan atau 4 bulan biasanya boleh. Kemudian syarat yang berikutnya, hendaklah pembayaran tadi cash di muka, tidak boleh apa dengan cara ya taksid, mencicil. Misalkan sekarang uang muka, nanti kalau sudah jadi barang baru dibayar lunas, enggak boleh. Dan ini yang biasa terjadi di kalangan kaum muslimin, cara baik salam seperti ini. Ya, pesan dulu uang muka, nanti kalau sudah barang jadi baru dilunasi. Ini enggak. Ya, seperti ini enggak boleh. Kalau jual belinya akadnya akad salam atau as-salaf, harus kontan. Baik, harus apa? Kontan, tidak boleh apa namanya dicicil seperti itu. Ini sering ya, biasanya seperti ini. Apalagi kalau yang sifatnya tadi, pesanan tadi, orderan yang sifatnya pesanan. Sekarang uang muka dulu, nanti kalau barang jadi baru dilunasi. Ini enggak bisa seperti ini, enggak boleh. Harus apa an yaqbidu atsamanu kamilan ma'luman fi majlisil 'aqd qabla tafarruqiha. Ya qabla tafarruqihima. Ya harus dibayar lunas, serah terima dengan apa pembayaran yang sempurna, yang jelas pada majelis transaksi tadi sebelum mereka berpisah. Jadi uang diserahkan semuanya, kemudian menentukan hari pengambilan barang. Ya berpisah sudah, tinggal menunggu. Enggak model ada uang muka atau setengah dulu, enggak bisa seperti ini. Sebagian ulama, na'am, kalau dia hanya membayar setengah maka sah, yang setengahnya saja, yang baqiya ini apa, yang tersisa dari hutang yang belum dibayarkan ini apa, enggak dianggap. Sebagian mereka seperti itu. Nah, jadi ini harus mulai kita berpindah dari yang tidak syar'i kepada yang syar'i. Nah, tidak model bayar uang muka. Terkadang hal ini banyak kerugian yang ditanggung oleh apa namanya pihak penjual. Terkadang ketika bayar uang muka sekenanya, misalkan qadarullah gagal, enggak jadi. Barang sudah dibikin, akhirnya yang beli pun enggak tahu entah kemana. Ya, rugi besar di sini siapa, si penjual. Kenapa? Karena sudah terlanjur modal banyak, ternyata ketika sudah jadi ya, dan enggak akan bisa dipindah ke yang lain lagi, ternyata si pembelinya sudah kabur entah kemana. Ini maksud daripada maksud yang su, biasanya apa kalau sudah ada persaingan dagang seperti ini biasanya. Maka dalam syariat Islam ini masya Allah termasuk daripada apa? Hifat anil mal, menjaga harta kaum muslimin. Ini banyak seperti ini, banyak dalam rangka untuk menghancurkan usaha seseorang karena dianggap saingannya. Ya akhirnya apa? Pura-pura pesan dengan uang muka sekenanya, akhirnya apa? Sekian banyak sudah jadi, akhirnya dia entah kemana kabur. Ya, akhirnya barang sudah enggak bisa dialihkan. Kalau roti sudah enggak akan bisa ditepungkan lagi, kalau kain sudah enggak akan bisa dibentuk dengan bentuk yang lain lagi. Nah, maka di sini jual beli salam ini harus apa? Semuanya cash di depan. Kemudian barangnya yang hendak dijual belikan dengan cara salam ini memang barang yang memang ya bisa diadakan sewaktu-waktu. Ya, seperti seorang pengrajin kayu bisa membuat barang pada waktu yang ditentukan, atau dia seorang apa namanya bisnis kuliner, dia bisa membuat makanan sesuai dengan yang dipesankan pada hari yang ditentukan. Seperti itu. Adapun sesuatu yang tidak jelas, saya akan ya saya mau jual burung misalkan. Sementara dia enggak punya sama sekali burung, dia masih buru misalkan berburu. Ya. Kemudian sudah diterima uangnya, kemudian dia berhari. Nah, ini kadang dapat, kadang enggak. Yang seperti ini apa enggak? Sahih, enggak boleh. Ya, karena apa? Terkadang pada hari H penentuan, terkadang barangnya tidak ditemukan, tidak didapatkan. Ini enggak boleh. Maka enggak sah, ini termasuk daripada ya, penipuan. Dan ya dilarang dalam din. Ini diantara daripada syarat seseorang yang hendak jual beli dengan cara salam. Biasanya orang yang suka pesanan barang. Ya, misalkan dia menerima pesanan, pokoknya kalau ada pedagang yang ada tulisannya menerima pesanan maka wajib apa? Tahu bagaimana tata cara ya, hukum baik salam. Nah, jangan bermudah-mudah ya. Kenapa? Karena terkadang nanti kalau sudah terkena ya, getahnya baru ya, nyesel, oh iya ternyata ya. Nah, dan jangan takut tidak punya pelanggan. Wah, nanti kalau saya enggak kayak gini nanti enggak ada yang beli, enggak juga. Karena yang beli itu macam-macam maksudnya. Jangan-jangan dia termasuk orang yang pengen menipu. Ya, termasuk orang yang pengen menipu, maka berhati-hati. Maka keberkahan itu ada pada din, pada agama. Ya, keberkahan itu ada pada agama, bukan pada naam merestui seseorang. Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas, ya, ridallahu wan nasu jami'an. Wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillah sakhatallahu wan nasu jami'ah. Baik. di barang siapa yang dia berusaha mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, manusia tidak suka seseorang yang berusaha untuk meraih ridha Allah, manusia tidak suka, manusia murka kepadanya, maka suatu saat nanti Allah akan ridha kepadanya, manusia juga akan ridha. Orang itu kalau muamalahnya baik, jujur sesuai dengan din akan dicari. Nah, sebaliknya barang siapa yang hanya mencari ridha manusia tapi dengan mengorbankan kemurkaan Allah, suatu saat nanti manusia akan murka, Allah pun juga akan apa? Murka. Nah, khususnya jual beli ini yang mana terkadang ya banyak terjatuh dalamnya pelanggaran-pelanggaran, tetapi yang sifatnya tidak disengaja. Nah, kemudian dia terjatuh dalam pelanggaran, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali bermuamalah dengan cara yang syar'i. Nah, kita masuk pada bab yang ke-6, al-bab as-sadis fil hiwalah. Bab yang ke-6 tentang masalah hiwalah. Hiwalah ini seperti oper kredit, pemindahan hutang. Bagaimana hukum oper kredit? Ini juga penting. Kadang muamalah seperti ini, kadang kita ya melakukannya. Nah, di sini bagaimana di dalam syariat Islam menyikapi perkara-perkara seperti ini? Baik, hukum oper kredit atau pemindahan hutang. Wa fihi mas'alatan, al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masru'iyyatiha. Masalah yang pertama, makna daripada hiwalah dan dalil syariat hiwalah. Al-hiwalatu, hiwalah, definisi pengertiannya adalah naqlud dayn, pemindahan hutang, oper kredit. Min dimmatil muhil, dari tanggung jawab muhil, orang yang punya hutang, ila dimmatil muhali alaihi, kepada tanggung jawab orang yang dipindahkan padanya hutangnya. Jadi ya, ada apa, tiga orang gambarannya. Orang yang punya apa, orang yang menghutangkan, orang yang punya hutang, orang yang dialihkan padanya hutang. Dan hiwalah ini orang kedua mengalihkan pembayarannya kepada orang ketiga untuk dibayarkan kepada orang pertama. Ini hiwalah namanya. Dan hiwalah ini bentuknya macam-macam. Ya, yang pertama, orang yang punya hutang mengalihkan hutangnya kepada pihak ketiga karena pihak ketiga ini punya hutang pada dirinya. Ya, agar supaya pihak ketiga ini membayarkan kepada pihak pertama orang yang dia ambil uang darinya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang punya hutang ini, pihak kedua dalam artian ya muhil ini, pihak kedua mengatakan kepada pihak pertama, orang yang dihutangi uang darinya, ya tolong, saya punya uang di pihak apa, di pihak orang ketiga, si C. Ya, saya berikan hak padamu untuk membayar utangku, engkau menagih kepada si C. Ini boleh. Jadi pemindahan hak penagihan, atau langsung pemindahan hak pembayaran. Saya punya hutang, si C punya hutang ke ya saya, nanti kalau ya apa namanya, apa batas waktu yang ditentukan ya, pihak pertama sudah selesai, tolong minta langsung ke C, atau C yang akan membayarkan kepada ya pihak pertama. Itu gambaran-gambarannya. Ini boleh. Jadi oper kredit, pemindahan hutang, ini juga diperbolehkan dalam syariat. Tidak apa-apa. Jadi dalam artian B di sini sudah terlepas dari semuanya ya. B yang dalam hal ini pihak kedua yang sudah memindahkan hutangnya kepada pihak ketiga, maka pihak pertama ya berhubungan dengan pihak ketiga, pihak yang kedua sudah ya lepas. Kenapa? Karena sudah digabungkan. Nanti pokoknya utang saya, misalkan saya pindahkan ke C, nanti minta saja ke C. Ya, atau nanti si C akan bayar ke apa namanya, Anda misalkan. Sudah, kalau sepakati selesai sudah, dia pun berlalu. Karena apa? Tanggung jawabnya sudah pindah ke pihak ketiga dan pihak pertama. Jadi urusannya sekarang pihak pertama dengan pihak keberapa? Ketiga. Wa hiya masru'atun lima fiha minal irfaq. watabadulul masalih watabadulil masalihi baina afradil ummah watasamuhi watashilil muamalat. Cara seperti ini disyariatkan dalam Islam. Nah, jadi syariat Islam apapun bentuknya ini merupakan kasih sayang, kebaikan terhadap umat kaum muslimin. Tetapi terkadang kaum muslimin itu karena mereka tidak memiliki pengetahuan dengan agamanya, menganggap bahwasanya syariat Islam inilah syariat yang sifatnya membelenggu mereka. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang mereka tidak memiliki pengetahuan dengan agama, sehingga seakan-akan agama ini sebatas ya, apa namanya, masjid, di dalam masjid dan seputar masjid. Keluar dari masjid sudah tidak ada hubungannya dengan apa? Agama. Ini karena bodohnya mereka dengan Islam, seakan-akan Islam ini hanya masjid, di dalam masjid, seputar masjid, selesai. Di luar daripada itu dibahas. Ya. Nah, kenapa terjadi yang demikian? Karena memang sudah ya intisyar ya, al-jahl, banyak kebodohan di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka tidak sadar bahwasanya agama ini butuh dipelajari. Dan karena memang mayoritas mereka itu mengambil pendidikan bukan dari pendidikan din, diniyahnya, tetapi apa? Ya, pendidikan apa? Duniawiyah yang diambil dari orang-orang kafir. Nah, sehingga apa? Menyebabkan qasiyah, hati mereka itu keras. Kalau yang sifatnya agama, hati mereka itu keras. Seakan-akan hanya sekedar apa? Ya, waktu senggang. Ya, ibadah itu kalau ada waktu. Kalau enggak ada waktu ya nanti nomor sekian ibadah itu. Baik. Disyariatkan hiwalah di dalam agama ini karena dalamnya ada irfak, ada kelembutan. Ya, berlemah lembut dalam muamalah ini bagus ya, ikhwah. Ya, berlemah lembut dalam masalah dunia ini akibatnya bagus. Marifku fi syai'in illa zanah, tidaklah ada sesuatu yang diberi kelembutan dalam muamalah yang di dalamnya terdapat kelembutan, maka apa akan mempercantik, memperbagus, memperindah muamalahnya. Baik. Sebaliknya, wala yunza'u min syai'in ila syanah, dan tidaklah diambil dari sesuatu ya, sifat lemah lembut tadi, melainkan apa akan memperburuk perkara tadi. Apalagi seorang muslim dalam perkara-perkara sifatnya duniawiyah, maka hendaklah saling tasamuh. Ya, al-barakatu minallah, barakah itu dari Allah dan bukan dari apa otot-ototan yang kuat menang, yang kuat ya, nikmatlah. Tasamuh dengan kaum muslimin. Biasanya masalah jual beli, masalah hutang, ini biasanya terjadi banyak perselisihan dalam perkara-perkara dunia. Apalagi kalau sudah sama-sama tahu sunnah, tahu muamalah, ya, saling memaafkan, saling memahami. Ini lebih bagus. Walaupun dia di atas kebenaran, walaupun dia di atas kebenaran dan saudaranya itu salah, bukan berarti kemudian dia berhak untuk mencaci, berhak, bukan berarti berhak dia untuk memaki. Ya, maka dimaklumi. Mungkin saudara kita ini masih bodoh, dia belum tahu syariatnya, kemudian antum sudah tahu, antum sudah paham, maka jangan semena-mena. Ya, bermudah-mudah dalam menjatuhkan vonis, kamu ini ahlul bid'ah misalkan. Lah. Nah, kamu ini jahil. Nah, jangan. Ya. Tidaklah ada kelembutan melainkan indah. Justru seseorang itu kalau bermuamalah kemudian kita memakai kelemah lembutan, dia akan enak. Sadar disalahkan, terima. Ya, diingatkan kembali. Tapi kalau ya dengan yang tadi kekerasan, dia salah kemudian kita kerasi, ya maka akan terjadi pertempuran. Dia tidak akan mau kembali. Ya, sebenarnya mau, tapi sudah terlalu disakiti hatinya, akhirnya apa enggak mau kembali. Karena muamalah duniawiyah ini adalah faktor terbesar perpecahan. Hanya karena dunia akhirnya nanti masuk ke dalam dakwah. Ya, masuk ke dalam apa? Ibadah. masuk ke dalam muamalah. Ya, akhirnya nanti apa? Bikin apa partai-partai, walaupun partai kecil. Ini partai fulaniyah, ini partai fulaniyah, ini partaiku ini fulan fulan fulan fulan, ini partaiku ini fulan fulan fulan fulan. Walaupun enggak ada bendera, enggak ada ketua, tapi tadi karena sebab apa? Muamalah duniawiyah tadi. Ya. Nah, ya, jangan sampai semuanya saling apa tafahum, saling memahami, saling tasamuh, lapang dan sudahlah, biarkan saja masalah dunia, biarkan ambil fadl, silahkan. Nah, kita akan menikmatinya nanti apa di akhirat kita, tabungan, taib tabungan. Nah, walaupun dari sisi lain kita berhak menuntut, ya, tetapi dengan cara yang mulia juga. Wa tabadul al-masalih baina afradil ummah, dan juga saling bergantian kebaikan di antara individu umat. Ya, saling enak. Jadi kalau muamalah itu dibangun di atas saling memahami, mudah, ini akan apa? Nikmat. Jangan ketika melihat salah satu dari saudara yang terjatuh kemudian langsung kita vonis, kamu ini sekian, sekian dan sekian, sekian dan sekian. Gak selesai satu dikabarkan sama fulan lagi, fulan kayak gini kayak gini, sebarkan lagi fulan kayak gini, fulan kayak gini, sebarkan lagi, sudah nyebar pada perkaranya sepele. Ya, perkaranya kecil sekali. Kalau mau diurut perkaranya itu gak sampai harus kayak gini. Cuman kalau sudah masuk banyak lisan, masuk banyak telinga, ya, maka apa akhirnya suatu yang kecil tadi apa berubah menjadi suatu yang rumit, susah untuk di apa namanya? Carikan titik temu. Tadi. Nah, perkara-perkara yang kecil tidak disikapi dengan saling tafahum, dan biasanya perkaranya perkara dunia. Nah, ini berhati-hati. Buat tasamuh, demikian pula saling memaafkan. Nah, saling memaafkan. Kalau seandainya perkara yang masih bisa dimaafkan, dimaafkan. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, kuat dalam menuntut, ya, menang dalam perselisihan, bukan. Tetapi mereka yang lapang dada dan penyabar, mereka lah yang menang. Ngalah untuk menang, ya, bukan ngalah karena kalah. Ngalah tapi untuk menang. Baik. Wa tashilul muamalat, demikian pula perkara ini juga untuk mempermudah cara bermuamalah. Ya, cara bermuamalah, ya. Naam, sehingga menjadi mudah dan semakin apa? Saling cinta mencintai. Nah, berapa banyak orang yang simpati karena sebab muamalahnya yang jujur, muamalahnya yang enak. Maka kata Rasul, ya khairukum iman idza ba'a samhan wa idza ishtara samhan. Sebaik-baik kalian itu kalau membeli gampang, menjual juga gampang. Ya. Nah, membeli gampang, menjual juga gampang. Baiklah, enggak apa-apalah, untung sedikit, yang penting orang senang. Alhamdulillah, aman. Demikian juga membeli enggak apa-apalah, ya. Dia untung sedekah. Nikmat. Baik. Jangan kalau ya menjual pengennya mahal, kalau membeli pengennya apa? Pokoknya yang paling mepet dengan modalnya. Jangan. Dia sendiri kalau jualan juga pengennya punya untung, juga yang lain sama. Ya, menjual pengennya untung. Wailul lil mutaffifin alladziina idza taalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum wazanuhum yuhsirun. Ya, sungguh celaka bagi orang-orang yang mutaffifin. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika ya alladziina apa? Idaktalu ala nasi yastaufun, kalau minta ditimbangkan penuhi, tetapi kalau menimbangkan untuk manusia dikurangi. Ini mayoritas manusia. Ya, kalau nimbang pengennya nyuri-nyuri, dipres-pres, ya, tadi sama kalau jual, ya. Kalau membeli kepada manusia pengennya ngepres-ngepres paling harga paling murah. Tetapi kalau jual kepada manusia pengen cari harga yang paling apa? Mahal. Walaupun bukan masuk enggak apa-apa, sebenarnya enggak masalah. Karena ini bukan timbangan, ya. Jadi kalau kita sistem bisnis itu, sistem ekonomi itu, ya cari modal yang semurah-murahnya, jual yang semahal-mahalnya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, Taib, tidak apa-apa, cari barang yang semurah-murahnya, jual yang semahal mahalnya. Karena ini bukan bab riba, kita babnya jual beli ini, tidak apa-apa. Nah, jadi menjual barang kemudian kita menghargai sendiri ini tidak masalah. Ini bukan termasuk bab riba yang dilarang. Tidak apa-apa. Beli baju harganya 5.000 jual 150.000 boleh kalau ada barangnya, silakan. Nah, An Abi Hurairah dalilnya radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza utbi ahadukum ala mali'in falyadba. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila salah seorang kalian ditunjukkan kepada seorang yang mali, mali ini orang yang punya harta, maka hendaklah dia ambil. Jadi kalau seandainya ada salah seorang kalian hutangnya dipindahkan kepada yang punya harta, maka hendaklah dia mau menerimanya. Ini dalil daripada hiwalah, pemindahan hutang atau oper kredit. Boleh. Kalau oper kredit biasanya ini apa ke bank. Padahal tidak harus ke bank oper kredit itu. Asalnya boleh. Ya, asalnya boleh. Wa ma'nahu, maknanya hadis ini apa? Idza uhila bidainil ladzi lahu ala musirin falyahtal. Jika dipindahkan hutangnya yang ia miliki kepada orang yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia mau menerimanya, perpemindahan tadi. Wal yakbal al hiwalah, dan dia menerima perpindahan oper kredit daripada hutangnya. Jadi orang pertama dan orang kedua ini yang bertransaksi. Orang kedua yang pinjam uang kepada orang pertama. Orang kedua bilang, saya ya akan pindahkan hutangku kepada C, orang ketiga. Kemudian ya nanti dia akan membayar hutangku. Maka hendaklah diterima dari pihak pertama tadi. Kalau seandainya dia tahu si C yang dipindahkan padanya hutang ini orang yang mali, orang yang memang memiliki kemampuan. Nah, fa idza ahala al-madinu da'inahu, fa idza ahala al-madinu da'inahu ala muflisin raja'a bihaqqihi ala man ahalahu. Jika al-madin, ya, orang yang menghutangkan uangnya dipindahkan kepada orang yang bangkrut, gak punya uang, raja'a bihaqqihi, maka akan kembali haknya, tanggung jawab transaksi hutang piutang, alaman ahallahu, kepada pihak kedua. Jadi kalau seandainya pihak kedua mengatakan nanti utangku akan dibayar pihak ketiga si C, ternyata si C ini orangnya bangkrut, nggak punya uang, kembali ke mana? Ke pihak kedua. Li'annal falas aibun wala yirda wala yurda bihi. Falas bangkrut, miskin, ini aib, tidak mungkin ada orang yang ridha. Falahu haqqur rujuk, maka baginya untuk kembali ke pihak kedua. Boleh, walaupun sudah sepakati di muka, tapi kembali ke pihak kedua kalau seandainya memang dia apa namanya muflis, orang yang enggak punya harta. Nah, ini seputar daripada dalil disyariatkan daripada hiwalah, pemindahan hutang atau oper kredit. Al mas'alatu tsaniyah fi syurutihatiha. Nah, sekarang syarat sahnya bagaimana? Yushtaratu li sihhatiha al-ati. Yang pertama, ridhal muhil. Keridhaan yang ada pada muhil. Muhil itu orang yang berhutang. Kalau orang yang diutangi muhal. Li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'id dain. Karena dialah yang diberikan pilihan pada arah pembayaran hutang. Fala tata'ayyan 'alaihi jihatun, maka tidak ada ya kekhususan arah pada dia secara paksa, kamu harus seperti ini bayarnya, enggak ada. Karena dia diberikan pilihan bagaimana cara membayar hutang, ya terserah dia, ima dengan dirinya atau orang lain, yang penting hutangnya lunas, selesai. Jadi nggak boleh dipaksa, harus ridho orang yang ya berhutang, dalam hari ini pihak kedua. Yang kedua, qaunul malaini almuhalu bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Keberadaan malain, kedua harta, dalam hal ini muhal bihi, ini pihak pertama, wa almuhalu alaihi, dan pihak ketiga, mereka sepakat berapa jumlah, jenisnya apa, sifatnya apa. Harus tahu, jangan-jangan pihak ketiga ini enggak tahu, sehingga nanti terjadi perselisihan. Harus ada kesepakatan. Ya, saya punya hutang fulan sekian sekian sekian, seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Sanggup, sanggup, mau, mau, selesai. Nah. Kemudian yang ketiga, ayyakunal muhal almuhalu bihi dainan mustaqirran fi dimatil muhala alaihi. Hendaklah almuhal bihi, ini dalam hal ini adalah uang, adalah hutang yang tetap pada tanggung jawab pihak ketiga, orang yang dialihkan padanya hutang. Ini merupakan tanggung jawabnya yang menetap pada dirinya. Jadi sudah berpindah dari tanggung jawab orang kedua kepada orang ketiga, dan na'am, pembayarannya nanti adalah ditanggung oleh pihak ketiga. Nah, wa yatarattabu ala in'iqadil hiwa'in iqadil hiwalati as-sahihah hasba ma dhakara intiqalul haqqi min dimatil muhil ila dimatil muhal alaihi. Dan hal ini akan mengakibatkan ya terjadinya perpindahan hutang yang sahih sesuai dengan apa yang disebutkan perpindahan hak dari tanggung jawabnya orang kedua kepada tanggung jawabnya orang ketiga yang membayarkan kepada orang pertama. Nah, jadi ini tiga syarat. Yang pertama ridho yang punya hutang, kemudian barang yang hendak dipindah tangankan ini diketahui jenisnya oleh yang membayarkan dan yang dibayarkan, jenisnya dan sifatnya. Kemudian tentunya hal ini yang terakhir adalah menjadi tanggung jawabnya pihak ketiga untuk membayarkan hutang pihak kedua kepada pihak pertama. Kemudian beliau memberikan faedah. Jadi hiwalah tadi, ini ada beberapa gambaran. Jadi misalkan ada tiga orang ya, gambarannya orang pertama ini yang punya hutang, punya uang, pihak kedua yang meminjam uang, pihak ketiga yang dialihkan padanya hutang. Ya. Ketika dialihkan hutang kepada pihak ketiga oleh pihak kedua, ini bisa jadi pihak kedua ini punya sangkutan dengan pihak ketiga. Misalkan pihak ketiga dulu punya hutang kepada pihak kedua. Ya, kemudian pihak kedua mengatakan, tolong hutangku nanti jangan kau berikan kepadaku, tapi berikan kepada orang pertama. Saya punya hutang sama fulan. Boleh. Ya, atau dia tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Dia tidak ada sangkut pautnya sama sekali sama pihak ketiga. Cuman dia minta tolong, tolong saya pinjam uang pada ya Anda, tolong nanti uangnya berikan kepada pihak pertama. Boleh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini faedah kata penulis, wa minas suwaril mu'asirah lil hiwalah, dan termasuk gambaran-gambaran yang terkini dari masalah oper kredit pengalihan hutang. Di antaranya adalah al hiwalah al masrifiyah, hiwalah masrifiyah dalam artian seperti apa, wesel, pos, ya. Yang semisalnya hiwalah masrifiyah ini seperti wesel. Kalau wesel dahulu mungkin kita kenal, kalau sekarang sudah jarang, wesel ini sudah jarang. Jadi kita kirim uang lewat pos, nanti dikirimkan kepada apa, fulan misalkan, bisa. Jadi hakikatnya kita bayar di sini, nanti yang membayarkan bank yang di sana. Ini boleh apa dalam artian seperti itu. Ini juga termasuk hiwalah, whistle post atau yang semisalnya. Wahia yang disebut dengan hiwalah al-masrifiyah adalah sebuah istilah wasilatun, sebuah wasilah perantara lisaja di mabaligi mabaligo nakdiyatin, untuk menutup jumlah nakdiyah, jumlah uang. Muqabila tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra, yang semisalnya untuk menutup yang semisalnya dari jihad yang lain. Maksudnya apa di sini? Perpindahan hutang dengan sebuah perantara cek kertas ya, untuk diambil pada tempat yang lain, ditutup dari tempat yang lain. Ini apa definisinya? Contohnya apa? Wasuratuha an yakuma asa asyahsu bidah imabalikin nakdiin ila bank minal bunuk. Ada seseorang yang membayar sejumlah uang cash pada salah satu bank. Jadi ada nasabah pergi ke bank menyerahkan sejumlah uang. Taliban minhu sadada qimati hadzal mablaq li shakhsin akhar fi baladin akhar. Dia minta kepada bank tadi, biasanya ini seperti Western Union. Jadi kita di sini setor rupiah, nanti sampai misalkan di negeri yang lain jadi dolar. Tapi di sini nanti akan dibahas boleh apa enggak, karena enggak ada kobetnya. Tapi yang asal dijauhnya seperti ini. Dengan mereka mengatakan ya kita ngambil ceknya tadi itu kobetnya katanya. Taliban minhu, dia meminta kepada pihak bank untuk menutup membayarkan dengan sejumlah uang tadi kepada orang lain di negeri lain. Nadhiru umulatin, sesuai dengan umlah, yaitu mata uang. Yataqadaha al-bank, yang telah di apa namanya, yang akan ditunaikan oleh bank tadi. Jadi kalau kita apa namanya bayar di sini rupiah, maka akan dibayarkan oleh bank pada seseorang yang dituju pada negara tertentu. Hiwalah, ya whistle post atau ya model mengirimkan lah, kita mengirimkan sesuatu nanti diterima di negeri yang lain. Misalnya seperti ini Western Union, hiwalah masrifiyah ini sering. Jadi kita di sini mengirimkan ke tempat misalkan negara yang lain, nanti di sana diterima di sana. Kemudian ada istilah yang lain yang disebut dengan saftajah. Semisal dengan hiwalah, ada yang disebut dengan saftajah. Wahia mimma yalhaqu bil hiwalati aidha. Saftajah sebuah istilah yang dipakai dalam bidang fikih yang dikategorikan dalam masalah ini. Ini masalah hiwalah, oper kredit, pemindahan hutang, cek, whistle. Ya, cek itu kan kita cuman bayar, kita bawa apa namanya kertas ya. Nanti kita di bank dibawa oleh bank. Ya, seperti itu kan. Misalkan kita pergi ke misalkan perusahaan yang dulu masih menggunakan cek. Ya, kemudian dari perusahaan dikasih cek sekian, tolong ambil di bank fulan. Kita ngambilnya di bank fulan. Ini hiwalah kan? Ya. Thayyib, jadi pihak pertama kita, pihak kedua perusahaan, pihak ketiga siapa? Ya, bank. Pihak kedua mengatakan ini saya kasih tanda, tolong nanti kamu pergi ke pihak ketiga minta ke mereka. Akhirnya kita pergi ke bank, kita ambil uang dari bank. Nah, ini namanya apa? Hiwalah tadi. Nah, ya secara gampangnya, cuman ya tadi ada pun masalah bank, kita sudah paham sendiri hukumnya bagaimana. Wahya ibaratul kitabin, ya seperti cek, seperti itulah, sebuah kitab tulisan aurik atin atau sebuah ya selembaran yaktubuha al-mustaqrid yang ditulis oleh mustaqrid orang yang minta pinjaman lil muqrid kepada yang hendak meminjamkan au naibahu atau yang menggantikan ila naibihi kepada penggantinya fi baladin akhar pada negeri yang lain liwafihi al-muqrid agar supaya dipenuhi oleh muqrid orang yang memiliki orang yang meminjam muqrid yang meminjam mustaqrid yang minta muqrid ini yang meminjam mustaqrid yang meminjamkan ya yang meminjamkan mustaqrid yang meminjamkan muqrid yang meminjam au an yaqrida insanan akhar qardan fi baladin atau ada seseorang yang hendak meminjam suatu barang kepada yang lain dengan sebuah pinjaman di sebuah negeri liwafihil muqtaq mus muqtarid au naibahu ila muqrid au naibihi fi baladin akhar agar supaya dipenuhi oleh wakilnya atau orang yang akan dia pinjami atau wakilnya di negeri yang lain tadi ya cek atau yang lain sebagainya tadi tanda inilah tanda bukti bahwasanya dia apa namanya yang apa akan mengambil uang akan mengambil pinjaman atau akan mengambil ganti fal waraqa allati yaktubuha al muqtarid bidzalika tusamma saftajah semisal dengan cek adalah seperti itu. Adapun kertas yang ditulis oleh muqtarid berarti di sini siapa muqtarid di sini orang kedua yang meminjam uang ya bidzalika dengan tulisan tusamma saftajah disebut dengan saftajah wahia kalimatun farisiyah mu'rabah kalimat dari Faris yang sudah dianggap sebagai bahasa Arab. Demikian juga ustaz ini bukan kalimat cuman sudah diarabkan. Wa qad mana'aha qaumun. Hal ini sebagian para ulama melarang. Wa sahih jawazuha tapi yang sahih boleh id fiha maslahatun li tarafain karena dalamnya ada maslahat, memudahkan, menggampangkan adanya kelembutan. Taib saling bergantian kebaikan dari mereka tidak sulit. Jadi seorang itu yang paling baik itu samhan mudah dalam bermuamalah itu orang yang paling gampang dan paling baik beli gampang jual juga gampang bermuamalah juga gampang min ghairi dararin ala wahidin minhuma tanpa ada sesuatu yang membahayakan pada salah satu keduanya wala mahdhurun syar'i dan tidak ada larangan secara syariah. Nah. Baik. Cukup insyaallah. Paham ya, wala oper kredit asalnya boleh. Dalam artian mengoperkan hutang lah. Mengalihkan hutang kepada orang lain. Dengan catatan orang tadi adalah orang yang malik, orang yang punya harta, orang yang memiliki kemampuan. Tapi kalau ternyata yang dialihkan tadi dia itu orang yang fakir, miskin, maka haknya kembali kepada orang kedua. Bisa dipahami? Di sini ada dua arah. Arah oper kreditnya boleh. Tetapi arah yang lain, cara jual beli dengan seperti itu, ini masuk pada larangan yang lain. Asal oper kreditnya boleh. Yang itu. Asal jual belinya boleh. Tentunya bagaimana cara dalam penerapan ini yang diinginkan. Kalau misalkan oper kredit rumah, ini kita tahu sendiri rumah ini ya punya siapa, kita urusan dengan siapa, ini enggak jelas. Rumahnya punya developer tapi kita urusannya sama bank. Ini repot. Ya, seperti ini repot. Dan ketika kita bermuamalah sama bank, sudah menyepakati walaupun salah tidak langsung bahwasanya barang siapa yang terlambat akan kena denda. Enggak bisa bayar sekian hari, sekian tunggakan, barang disita. Ya, selesai. Dari sisi ini apa haram hukumnya jual beli dengan bank? Enggak boleh. Nah, kan saya sudah komitmen pengin bayar tanpa menunggak. Karena saya punya gaji, slip saya dipegang oleh bank dan yakin enggak akan nunggak insyaallah. Ya. Sahih, betul. Dan azam untuk tidak nunggak itu bagus. Tapi apa? Engkau sudah menyepakati perjanjian di muka bahwasanya kalau terlambat denda, kalau enggak bayar sekian akan disita. Itu sudah merupakan perjanjian yang batil. Ngerusak dari muamalah apa? Jual belinya tadi. Jadi yang jadi permasalahannya bukan oper kreditnya. Tapi apa? Karena dia ngoper kreditnya masalah tadi apa namanya? Barangnya tadi, rumah dalam hal ini. Baik. Allah taala alam. Kalau ditanya secara global hukum BPJS itu apa, ya kita boleh, tetapi nanti dirinci bagaimana cara kerjanya, kan gitu. Cara kerjanya bagaimana? Kalau cara kerjanya ternyata berselisih dengan syariat, maka tinggalkan. Kalau tidak, maka nggak ada yang larang. Kalau tidak, maka nggak ada yang larang. Karena al aslu, ya, boleh, asalnya itu boleh. Ya, ternyata setelah dikaji masalah BPJS ini memang di sana ada ketidakjelasan, ya ada apa namanya sedikit unsur pemaksaan, kita harus bayar kan gitu. Qadarullah kalau kita nggak sakit seumur hidup bisa kita ambil lagi nggak uangnya? Nggak bisa. Ya, kalau misalkan kita sakit tiap hari untung kita, ya, bayar cuma dapat misalkan 200 ribu, kita sakitnya tiap hari, ya, besok lagi mah kronis, besok lagi operasi kanker, besok lagi operasi usus buntu, besok lagi operasi tipes. Wah, bangkrut kan. Dari mana itu? Ngambil uang siapa? Ngambil uang yang lain tadi yang enggak make. Boleh apa enggak kita manfaatkan orang apa uang orang lain tanpa sepengetahuannya? Enggak boleh. Maka para ulama menghukumi setelah dikaji lebih baik ditinggalkan. Jangan ikut yang seperti itu. Nah, sakit itu yang memberikan Allah. Seakan-akan kita pengen sakit. Mewajibkannya dengan cara apa? Sampai sekarang belum ada yang datang ke anak khususnya Bapak RT untuk mewajibkan BPJS juga. Pada sebuah tempat sudah ada diwajibkan. Itu jam sostek. Tidak BPJS. Ya kalau diambil secara kita tidak ridho ya gimana lagi? Ya, kayak diambil di dalam artian memang langsung secara nggak mau dipotong sekian persen, ya kan? Ya sudah kalau gitu nanti kalau keluar ya ambil sekian persen kalau misalkan bisa. Kalau misalkan tidak bisa ya sudah, ikhlaskan saja. Apa kita dikasih pilihan? Enggak juga. Ya sudah kalau nggak kasih pilihan gimana lagi? Kecuali kita mau keluar dari perusahaan, pilihan kita biar nggak ikut keluar dari kerjaan, kan nggak mau kan? Wow, BPJS itu haram, nggak boleh ikut. Ternyata dia karyawan lah, dia sendiri malah ikut. Saya kan dipaksa harus keluar biar nggak ikut, kan gitu. Artinya, aduh nggak bisa ya sudahlah. Nah, jadi kita harus semuanya terus adil, gitu loh. Harus menilai mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Jangan satu sisi keras, ternyata dia sendiri yang melakukan. Nah, itu. Saya enggak mau haram BPJS, dia masih karyawan lah, gimana? Ya pengen keluar ya, keluar dari apa perusahaan. Jadi pedagang, pertanyaan selamat kan? Wah, belum bisa ya. Sudah kalau bisa ya nanti sampai kamu bisa gimana caranya? Kan gitu. Jadi setiap orang itu ya harus melihat sisi dan faktor yang saling tentunya mendukung sini apa satu yang lainnya sehingga tidak apa namanya? Timpang. Ya, berat sebelah. Itu mana yang aslah untuk din dan dunia. Betul. seperti sunnah-sunnah yang lain, sunnah ta'adud juga sama. Jangan timpang dari sisi sunnahnya, masya Allah. Ya, kita anjurkan, disarankan kalau bisa, tapi dari sisi yang lainnya harus siap semuanya. Jangan sunnah-sunnah harus ta'adud. Ternyata ketika sudah ta'adud bingung ekonominya. Ya, ini istrinya malah seluncuran es keliling, seluncuran sirwal di daurah-daurah. Ya, ini kan malah tambah ruwet. Besok lagi istrinya ngelahirin, yang satunya lagi masuk rumah sakit, ya, kepalanya pecah, duit nggak punya, anak banyak, ya. Udah nggak pernah ngaji sudah itu sudah, nggak ada waktu lagi, ya, jadi satu aja nggak. Kopen gampangannya, mau cari yang dua, maka semuanya dipersiapkan segala-galanya. Jangan hanya, nah kita katakan sunnah yang mutahhar, ya, yang sangat suci dan dianjurkan, tapi tentunya harus apa namanya dipertimbangkan baik-baik sisi sana, sisi sini, sehingga apa tidak melakukan sunnah malah menghancurkan sunnah yang lain. Engkau melakukan sunnah ta'adud ternyata hancur sunnah yang lain, rumah tanggamu yang dulu malah rusak. Nah gitu. Itu. Jadi melakukan suatu syariat itu jangan sampai malah menghancurkan yang lain, gitu loh. Tentunya malah justru semakin kita melakukan syariat semakin mengokohkan sunnah yang lain, bukan malah menghancurkan sunnah yang lain, kan gitu harusnya. Seperti itu. Justru kalau menghancurkan yang lain maka ahsan ditunda, jangan dikerjakan. Seperti itu. Misalkan mengerjakan sunnah tahajud ternyata malah subuhnya ketinggalan, ya gak usah dulu dirutinkan baru tahajud. Jangan jaga tahajudnya, ya. Serius, ini malah kesiangan subuhnya, ini malah tumpang tindih. Jadi yang paling penting dulu yang mana dijaga, kemudian baru tingkatkan. Jangan sampai kita mengerjakan suatu sunnah itu malah menghancurkan sunnah-sunnah yang lain. Seperti itu. Hukum BPJS kalau misalkan memang ada pilihan gak usah ikut. Kalau gak ada pilihan mau gimana lagi? Dibilang gak boleh ikut kan berarti tuntutannya harus keluar dari kerjaan, mau? Gak boleh. Berarti apa? Tuntutannya harus apa? Hah? Ya, harus keluar dari perusahaan. Tuntutannya mau? Belum siap kan? Ya, seperti itu. Kalau misalkan memang gak ada pilihan ya sudah ridho saja. Ridho. Yang apa yang ada.